بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم، kita sejenak melanjutkan di halaman 12 dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, hukmuhu baina quraishin fi wad'il hajaril aswadi. Hukmuhu, hukumnya, ketentuannya, baina quraishin, di antara orang-orang Quraisy, fi wad'il hajaril aswad, di peletaan al-hajar, batu al-aswadi yang berwarna hitam. Di sini, di poin yang ke-9 ini akan kita baca tentang apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang musyrikin Quraisy atau di antara orang-orang Quraisy kala itu hampir terjadi pertikaian perihal siapakah yang lebih berhak dalam mengembalikan posisi Hajar Aswad di tempatnya. Di sini dikatakan Al-Hajar Al-Aswad. Asal muasal Al-Hajarul Aswad sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala Al-Hajarul Aswad, turun batu hitam atau Al-Hajarul Aswad ini di awalnya bayadan, berwarna sangat putih. نزل الحجر الأسود من الجنة بياضا, turun dari syurga dalam warna putih yang teramat sangat terang, lebih putih dari air susu. Akan tetapi berubah warna hitam diakibatkan dosa-dosa anak Adam. Sawadathu khataya bani Adam, yang menghitamkan batu itu atau yang menjadikan batu Al-Hajarul Aswad menghitam adalah dosa-dosa anak Adam. Subhanallah, pengaruh dosa ada kalanya menimpa pada pelakunya dan berpengaruh pada kondisi yang ada di sekitarnya. Coba perhatikan karakter dosa dengan kebaikan. Al-khair akan ada keberkahan pada diri pelakunya dan pada lingkungan. Sebagaimana dosa, pengaruh buruk pada pelakunya dan pada yang lainnya. Kalau dikatakan, apa salahnya Al-Hajarul Aswad? Tapi demikianlah ketentuan yang telah Allah tentukan. Dan Al-Hajarul Aswad ini, barakallahu fikum, awalnya dalam bentuk bongkahan. Awalnya dalam bentuk bongkahan, satu bongkahan. Tidak besar. Dalam bentuk kepalan seperti ini. Tentunya kurang lebihnya. Dalam bentuk kepalan atau bongkahan yang kemudian pada tahun sekitar 317 atau di abad 3 Hijriah datang tokoh Syiah Qaramithah atau Qurmut yang bernama Abu Tahir Al-Qurmut Al-Qurmuti. Sekte Syiah datang di musim haji dan melakukan perusakan, pembantaian terhadap jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Ada yang menyatakan bahwa 30 ribu dibantai, ada yang menyatakan 100 ribu dibantai oleh orang Syiah ini. Dan pembantaiannya bukan di luar Ka'bah, bahkan sebagian mereka di dalam Ka'bah. Setelah mereka bantai, mereka bunuh oleh orang-orang Syiah ini. Dikuburkan mayat-mayat itu di sekitar Masjidil Haram. Dan sebagian digunakan untuk menutup sumur Zamzam oleh orang Syiah ini. Abu Tahir Al-Qurmut, akidah Qurmuti. Akidahnya Ibnu Sina. Akidahnya Ibnu Sina, akidah Qurmut, batin. Akidah kufur. Wal'iyadzu billah. Dibantai kaum muslimin. Kemudian setelah itu mereka ingin menghancurkan Ka'bah asalnya. Tapi ketika diawali ingin mereka naik ke atas Ka'bah dan ingin melepas mizab, yaitu tempat keluarnya air ketika ada hujan, tentunya air akan turun dari tempat ini, talang air. Namanya mizab. Ketika akan melepas talang air ini, terjatuh dan mati. Akhirnya diperintahkan oleh Abu Thahir ini untuk melepas Hajar Aswad. Dipukul Hajar Aswad itu. Sehingga sekarang menjadi kurang lebih 8 bagian. Kecil-kecil. Yang menempel. Dihancurkan oleh siapa? Oleh Abu Thahir Al-Qurmut. Rasulullah puas membantai, menghancurkan, menutup Ka'bah atau menutup sumur Zamzam dengan mayat kaum muslimin, dengan mayat-mayat kaum muslimin, dan tidak ada yang bisa menghentikan kala itu. Yang sebelumnya ini kelompok Al-Qurmud ini berafiliasi ke Fatimiyun, sekte Syiah. Dan subhanallah, 22 tahun kurang lebihnya demikian, 22 tahun Ka'bah tidak ada Hajarul Aswad. 22 tahun akibat orang-orang Syiah, aliran Qurmud ini. Allah musta'an. Hingga akhirnya berhasil dikembalikan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika dikembalikan itu bentuknya sudah pecah, sudah pecah-pecah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan beragam keutamaan tentang Al-Hajarul Aswad ini. Yang kelak kata Nabi, Hajarul Aswad ini memiliki dua mata dan memiliki mulut yang akan berbicara, akan mencari manis talamahu bil haqq, mana yang dengan penuh keikhlasan pernah menyentuhnya pada hari kiamat tentunya. Dan subhanallah, di hari kiamat tentunya semua Allah jadikan saksi dari apa yang telah Allah tentukan. Yang tidak bisa berbicara Allah jadikan berbicara, sebagaimana ayat yang dibaca di sholat subuh ini. Mereka terheran, kulit berbicara. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Allah yang menjadikan kami bisa berbicara. Karena dialah yang akan menjadikan, atau karena dialah Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu berbicara. Allah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Al-Hajarul Aswad kelak akan berbicara. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bebatuan itu berbicara. Di zaman Nabi sebenarnya diriwayatkan dalam hadis, dan termasuk mukjizat, yang mana batu subhanallah didengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan batu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya sebagaimana kita ingat, masyarakat yang telah terbentuk tauhid tidak akan mengkultuskan batu yang pernah habis. Mereka tidak ingat lagi di mana tempatnya, tidak perlu mereka cari. Ini kekuatan tauhid. Coba kalau di masa kita ada sesuatu yang aneh menjadi keramat. Allah musta'an. Baik, ini peletakan Al-Hajar Al-Aswad di posisinya. Di posisinya. Baina Quraisyin fi wad'il Hajaril Aswad. Perhatikan kata-kata baina. Hafalkan saja bahwa setelah kata-kata baina, maka isim atau kata benda atau kata sifat yang terletak setelahnya dikasrahkan. Baina Quraisyin. Baina Quraisyin. Antum pastikan seperti ini sehingga nanti memudahkan ketika antum belajar apa sih alasannya baina menjadi bagian yang bisa menjadikan kata setelahnya dibaca dengan kasrah. Dalam salat antum, bainal masyriqi wal maghrib. Bainal masyriqi wal maghrib. Harakatnya apa? Kasrah. Hafalkan, bainal masyriqi wal maghrib. Di sini baina Quraisyin, di antara orang-orang Quraisy. Fi wad'i, demikian pula fi, ingat fi memastikan isim yang di belakangnya dibaca apa? Kasrah, dibaca kasrah. Baik, kita masuk al-awwalu, yang pertama, fil khamisati wath-thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wajaddadat binaaha fil khamisati wath-thalathin, di kelima setelah 30, yaitu di usia 35, min umrihi, dari umurnya, dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadamat, telah meruntuhkan. Siapa yang meruntuhkan? Quraisyun, orang-orang Quraisy. Apa yang diruntuhkan? Al-Ka'bata, Ka'bah. Wajaddadat, dan telah memperbarui. Saya artikan literally, wajaddadat, dan telah memperbarui. Binaaha, dan telah memperbarui, yaitu orang-orang Quraisy. Binaaha, bangunannya. Bina al-Ka'bah, bangunan Ka'bah. Baik, di sini perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia yang ke-35 tentunya belum diangkat menjadi apa? Nabi. Belum turun wahyu. Belum diangkat menjadi nabi. Apalagi diperintahkan untuk berdakwah, belum. Nabi kala itu adalah sosok yang subhanallah kesemuanya dari orang-orang Quraisy memposisikan beliau, menghormati dan sangat-sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semenjak usia dini, bayangkan, mereka melihat sesuatu yang sangat tidak terbiasa pada orang-orang Quraisy. Profil yang tidak ada catatan hitam sedikit pun dari usia kecil sampai 40 tahun diturunkan Nabi. Tidak. Ma'sum. Secara logika tentunya tidak selayaknya nanti orang musyrikin Quraisy itu mengingkari apa yang dilakukan atau apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya demikian. Kenapa? Sekian lama mereka berinteraksi, tidak pernah mendapatkan kedustaan, tidak pernah mendapatkan kejanggalan, tidak pernah Nabi cenderung kepada perbuatan dosa, dan bahkan tidak pernah bersujud kepada berhala-berhala. Bersih. Tidak ada catatan yang tertorehkan. Catatan hitam yang tertorehkan. Pada usia ke-35 dari umur Nabi, terjadi sebuah kejadian, yaitu orang Quraisy ingin memperbarui atau merenovasi bangunan Ka'bah yang telah tua. Tentunya ingat, Ka'bah melalui beberapa periode. Dan setiap para nabi yang Allah utus di atas muka bumi ini, kesemuanya telah berhaji. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir tentunya, dan seluruh nabi yang sebelumnya, seperti dikabarkan oleh nabi. Adakala nabi menyebutkan dengan sangat spesifik, adakala secara umum. Umumnya dengan sangat spesifik dalam hadis, ketika nabi haji, ketika sampai ke Wadi Usfan, beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Kita sampai mana?" Dikatakan, "Kita di Wadi Usfan." Kemudian dikatakan, dulu Nuh dan Ibrahim melewati tempat ini ketika akan haji. Nuh dan Ibrahim. Makanya Ibrahim membangun Ka'bah dari tanda-tanda yang sudah ada. Dari tanda-tanda yang sudah ada. Kemudian tentunya Ka'bah melewati beberapa tahapan Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun. Kemudian kalau kita mulai dari Nabi Ibrahim tentunya, kemudian berurutan terus sampai terjadi pembangunan Ka'bah yang berikutnya, yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 35 tahun. Ketika Ka'bah terjadi banjir tentunya, terjadi kerusakan yang sangat parah dan sudah memang sangat berusia. Akhirnya masyarakat Quraisy bermusyawarah kiranya untuk membangun, merenovasi Ka'bah. Tapi siapa yang berani? Mereka tahu mereka memuliakan Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Siapa yang berani untuk memulai meruntuhkan Ka'bah untuk supaya bisa dibangun, direnovasi? Tak ada yang berani memulai. Sampai yang memulai, ini kalau dalam bahasa kita, kalau hitung-hitungan jasa dan itu bisa menjadi kebaikan, maka seharusnya dia menjadi pahlawan. Tapi ternyata menjadi pahlawan musyrikin, menjadi musuh Nabi yang paling berat, paling jahat. Itu yang memulai untuk berani renovasi Ka'bah. Katanya ini adalah rumah Allah. Kalau untuk kebaikan tidak akan terjadi apa-apa. Tidak yang berani memulai. Akhirnya Walid ibn Mughirah yang memulai. Walid ibn Mughirah yang memulai untuk melepaskan batu-batu yang ada. Yang lain tidak ada yang ikut. Mereka kesemuanya menunggu. Apa kira yang terjadi di esok harinya? Bencana? Musibah? Atau dia mati? Mereka tidak mau. Sehingga mereka menunggu. Ternyata esok harinya selamat. Kembali lagi Walid ibn Mughirah meruntuhkan Ka'bah untuk pembangunan. Akhirnya semua orang ikut, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kala itu Rasulullah dikisahkan bagaimana ikut mengangkat batu. Dikatakan oleh Abbas, angkatlah kainmu ke atas untuk mengangkat batu sehingga tidak luka, tidak perlu kamu pakai tangan. Artinya pakai karena pakaian orang Arab itu dulunya itu seperti kain ihram. Itu asalnya. Seperti kain apa? Kain ihram. Kalau diangkat nampak auratnya. Dan ketika akan diangkat oleh Nabi, terjatuh Nabi pingsan. Terjatuh pingsan. Bayangkan. Allah menjaga hingga auratnya. Yang kala itu orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang yang umrah atau haji terbiasa mereka tawaf bahkan dalam keadaan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang. Biasa bagi mereka. Dan kala itu Nabi ketika ikut merenovasi Ka'bah akan mengangkat batu. Dengan apa yang dikatakan oleh Abbas, paman Nabi, itu ketika akan mengangkat kainnya jatuh beliau, pingsan. Allah jaga auratnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Dan akhirnya bergeraklah mereka setelah melihat Walid ibn Mughirah aman. Walid Mughirah itu nanti jadi dedengkot Quraisy, termasuk yang paling jahat, yang paling jahat. Dan ketika dikabarkan dia nanti akan mati di perang Badar, Allah katakan sanasimuhu 'alal khurtum. Itu tahu dalam keadaan dia kufur, tahu apa yang sudah diucapkan oleh Nabi akan terjadi pada dirinya, dia akan mati. Maka di waktu itu dia menyokong peperangan, tapi dia tidak ikut. Dia menyokong, membangkitkan semangat untuk berperang, tapi dia enggak mau ikut. Tapi sudah dikabarkan dia akan mati. Dikabarkan dia akan mati. Kan dikabarkan dia akan mati, dia tidak mau ikut. Tapi ketentuan Allah tidak akan bisa berubah tentunya. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Walid ibn Mughirah ini dibangkitkan orang Arab itu paling benci, dianggap meremehkan martabat, kalau dianggap seperti perempuan. Itu paling-paling menghinakan bagi mereka. Paling meruntuhkan kehormatan. Berulang kali didatangi mereka tidak berhasil. Untuk membangkitkan semangat atau untuk merayu Walid bin Mughirah agar ikut berperang. Akhirnya mereka membawa kain sutra. Khas tentunya kain perempuan. Dan minyak wangi khusus wanita. Dibawa ini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Engkau terima kain ini atau kami ikut perang. Kamu terima kain dan minyak wangi ini, hantaran ini, atau kamu ikut perang. Kalau terima, ya. Bukan segera cemen lagi, berarti memang apa? Kalau orang kita mungkin zaman sekarang dibilang banci. Zaman dulu hampir bisa dikatakan gak ada banci. Bahkan yang ada kata para ulama, itu tatarajjal. Bagaimana perempuan itu tampil kelaki-lakian. Kenapa? Karena laki sempurna bagi mereka. Makanya subhanallah, ketika mendapatkan pilihan seperti itu, kata dia, saya berangkat. Tidak mau dikatakan sebagai seorang pecundang. Berangkat dia dan mati. Dibunuh di peperangan. Ini Walid bin Mughirah yang memulai renovasi rumah Allah yang paling mulia. La awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan. Dan pada pergerakan berikutnya tentunya Ka'bah sempat terjadi beberapa renovasi. Di masa itu mereka sepakat bahwa tidak boleh dikeluarkan dari harta untuk pembangunan renovasi Ka'bah kecuali harta yang diyakini harta yang halal. Tidak ada yang syubhat, tidak ada yang haram. Murni harta yang betul-betul halal. Ini rumah Allah. Akhirnya mereka membangun. Dan awalnya Ka'bah itu memiliki dua pintu. Pintu timur dan pintu barat. Yang ada sekarang ini namanya pintu timur. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Dan rendah tempatnya. Rendah. Kemudian karena dana kurang, akhirnya tidak diselesaikan, dicukupkan sampai dalam bahasa kita Hijr Ismail, tidak ditinggikan. Itu pondasi Ka'bah. Jadi awalnya bentuknya seperti mihrab, tapi karena dana yang tidak cukup, akhirnya dicukupkan dengan apa yang dikatakan tidak memasukkan Hijr Ismail. Hanya Hijr Ismail dikasih tanda. Pernah dikembalikan pembangunan seperti semula sebelum dibangun oleh Quraisy, yaitu memiliki dua pintu, timur dan barat, dan Hijr Ismail dibangun. Jadi Ka'bah itu seperti mihrab seperti ini, itu di masa Abdullah ibn Zubair, ketika beliau menjadi khalifah. Tapi setelah dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf, dihancurkan lagi, kembalikan sebagaimana dibangun oleh orang Quraisy terdahulu. Dihancurkan lagi. Kemudian oleh Harun al-Rashid ingin dibangun seperti semula. Kemudian didatangi oleh Imam Malik ibn Anas. Jangan. Jangan. Biarkan. Dikhawatirkan. Ka'bah ini akan menjadi seperti barang permainan. Siapa yang berkuasa akan membangun. Akan meruntuhkan, diruntuhkan. Sehingga mengurangi kemuliaan dari Ka'bah. Terus terjadi atau hingga sekarang tentunya yang kita lihat. Kalau renovasi yang terakhir itu terjadi di 400 tahun yang lalu. Di masa Sultan Murad. Sultan Murad yang keempat. Itu pernah rusak bagian pintunya. Dan karena banjir besar. Sehingga rusak tapi bukan secara menyeluruh dibangunnya. Ada beberapa yang rusak, dikembalikan, kemudian kasih pintunya, tentu kita lihat pintunya naik, kemudian sebagaimana yang kita lihat sekarang ini renovasi dari Sultan Murad yang keempat yang kita lihat sekarang ini, itu tidak ada perubahan dari Sultan Murad. Barakallahu fiikum. Baik. Dan Ka'bah akan Allah jaga hingga yaumul qiyamah. Nah, hingga yaumul qiyamah yang akan berkuasa di Mekah sampai hari kiamat adalah penguasa muslim. Itu yang perlu antum ingat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, tentu di sana yang menyebutkan tiada yang lebih utama dari hijrah selain hijrahnya para sahabat tentunya. Dan hijrah tentunya juga berlaku di setiap masa, tapi di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, perhatikan. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini bushra, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ka'bah akan selalu dikuasai oleh penguasa yang muslim. Orang kafir tidak akan bisa menguasai Mekah. Orang kafir tidak akan bisa menguasai Mekah. Ini yang perlu kita ingat. Dari sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Makanya kalau omong-omong orang yang katanya mereka akan meruntuhkan nanti tentara atau ada ancaman dari negara-negara yang adidaya akan dengan nuklirnya bisa menghancurkan semuanya, mau kosong. Seakan-akan menafikan Allah Rabbul Ka'bah. Baik. Kita lanjutkan fil khamisah. Ini sebagaimana kemarin yang telah kita baca, al khamisah. Ini penyebutan angka yang asalnya khamsah wa thalathin. Fil khamsah wa thalathin, tapi menjadi fil khamisah untuk menyebutkan bilangan angka yang khusus tentunya, seperti yang pertama, wahid, al-thani, al-thalis, al-rabi, al-khamis. Ini al-khamis, usia yang ke-35. Usia yang ke-35. Ingat, penyebutan seperti ini harus dibedakan dengan sekedar penyebutan angka. Kalau penyebutan angka, ingat, wahid, isnan, thalatha, arba'a, khamsa. Tapi ketika ini menyebutkan sebagai apa istilahnya, predikat khusus, yang pertama, yang kedua, kita gunakan timbangannya, konstruksi hurufnya itu menggunakan fa'il, khamis, semuanya seperti itu. Baik, fil khamisati wa tsalatsin, dan fi di sini kembali lagi setelahnya diharakati dengan kasrah, min umrihi. Demikian pula min, kalau ada kata yang tersebutkan setelahnya maka juga dikasrahkan. Hadamat Quraisyun, orang-orang Quraisy meruntuhkan untuk renovasi tentunya. Baik. Atsani, yang kedua, perhatikan. Wa qad ishtaraka mahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilu al-hijarata ma'a ashrafi Quraisyin wa ma'ahu 'ammuhu al-Abbas. Wa qad ishtaraka, dan sungguh ishtaraka telah bergabung ma'ahum bersama mereka, yaitu orang-orang Quraisy sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, di dalam pembangunannya. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu, membawa al-hijarata, batu, ma'a ashrafi Quraisyin, bersama ashraf yang mulia, segolongan yang mulia-mulia Quraisyin, dari orang-orang Quraisy. Wa ma'ahu, dan bersama Nabi, ammuhu, paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas. Baik. Di sini disebutkan wa qad ishtaraka ma'ahum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia yang ke-35, 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, mengikuti renovasi atau bergabung dengan orang-orang Quraisy dalam pembangunan Ka'bah. Ishtaraka ikut serta bersama Nabi atau bersama orang-orang Quraisy dalam pembangunan Ka'bah. Dan sesuatu yang mulia antum lihat dalam lembaran kehidupan Nabi, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, di semua event yang baik Nabi ikut. Di semua event yang baik Nabi ikut. Ketika terjadi perjanjian gencatan senjata, Nabi ikut. Dalam perkara-perkara yang baik Nabi berperan, dan peranannya tentunya sangat spesial. Wa kana yahmil hijarah, Nabi ikut serta di antara yang beliau lakukan adalah mengangkut batu. Yang mana orang di sana mengangkut batu itu nampak auratnya karena menggunakan kain yang mereka angkat. Nah, Nabi ketika akan mengangkat kain itu terjatuhkan dan pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar baru Nabi mengangkat dengan tangannya. Nabi mengangkat dengan tangannya. Ma'a asyrafi Quraisy, karena Ka'bah penanganannya, pemeliharaannya adalah orang-orang Quraisy, maka yang berhak untuk ikut serta dalam pembangunan adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Siapa kemarin keturunan Quraisy dari siapa? Dari siapa Quraisy? Ah. Dari coba Rasulullah ibn Abdillah, kemudian ibn coba diikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn, maka nanti ada Al-Hashimi, ada Al-Hashimi, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fir, dan seterusnya. Baik. Dan waktu itu Al-Abbas, Abbas ini paman Nabi, saudara Ali bin Abi Thalib. Saudara siapa? Hah? Saudara Abu Thalib. Termasuk pamannya Ali bin Abi Thalib. Keluarga besar Nabi itu masya Allah. Di antara mereka pahlawan besar, dan di antara mereka musuh besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cobaan yang berat ketika permusuhan itu muncul dari keluarganya, apalagi dalam perkara dakwah. Baik, waqad ishtarak, perhatikan kemarin kata-kata qad, kata-kata qad ketika memasuki atau diikutkan dengan fi'il madhi memiliki arti sungguh-sungguh. Manfaatnya untuk memberikan penekanan akan makna dari sebuah kejadian. Memberikan penekanan untuk sebuah kejadian. Hal akalta? Naam akalt. Kemudian dia tambah tekan. Akalt? Naam. Qada akaltu. Qada akaltu. Benar, sungguh aku telah makan. Pakai kata qad. Qadishtaraka. Lain halnya kalau setelah qad bertemu fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Kalau bertemu fi'il mudhari' maka berarti kadang-kadang. Berarti apa? Kadang-kadang. Itu perbedaannya. Qad ketika bertemu fi'il madhi dan qad ketika bertemu fi'il mudhari'. Ini penting ya ikhwah. Memahami seperti ini akan sangat membantu antum yang ingin menekuni belajar fiqih. Itu sangat-sangat wajib untuk memahami ilmu nahwu. Bahkan semakin dia memahami ilmu nahwu akan semakin bisa membantu di dalam memahami ma'ani, makna-makna daripada kalimat. Sehingga nanti berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Makanya Masya Allah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling abyan, yang paling bisa menjelaskan keterangan dengan sesuatu yang demikian mendalam, yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Karena kalau bahasa yang lainnya diterjemahkan dengan bahasa yang lainnya, ya seperti itu makna, tidak ada makna yang lainnya. Artinya tidak ada sesuatu makna hukum tersendiri yang terbangun yang bisa kita munculkan. Ini keunikan bahasa Arab yang Allah pilih tentunya sebagai bahasa Al-Quran. Menakjubkan memang, subhanallah. Sangat-sangat menakjubkan bahasa Arab. Sampai ada pernah guyonan ini antara Al-Kisai, grandmasternya Nahwu istilahnya di masa dulu, berdialog dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf ini muridnya siapa? Abu Hanifah. Berdialog. Kata dia, di antara yang dia katakan ada beberapa pertanyaan. Mana yang berhak dihukum mati? Huwa atau ana qatilu ibnika? Dengan ana qatilun ibnaka. Kalau bahasa Indonesia sama saja. Saya membunuh anak kamu. Saya membunuh anak kamu. Tapi dalam bahasa Arab, penyebutan fa'il secara marfu dan secara atau penggunaan fa'il ketika diidhofahkan atau ketika digabungkan dan ketika berdiri sendiri itu memiliki makna yang jauh-jauh berbeda. Coba perhatikan, kalau terjemahan Indonesianya apa? Saya membunuh anakmu. Ana qatilun ibnak. Atau ana qatilu ibnik. Coba artikan. Ana qatilun ibnak. Saya membunuh anakmu. Dengan ana qatilu ibnik. Saya membunuh anakmu. Sulit dalam bahasa Indonesia. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab dengan seperti ini akan langsung bisa difahami. Oh, kalau qatilu ibnik itu takrir, ada ikrar bahwa dia sudah membunuh sehingga berhak dihukum mati. Tapi kalau qatilun ibnak ini ikhbar sesuatu yang belum terjadi. Kan dikatakan saya membunuh, karena fa'il, kata-kata ketika masuk fa'il itu bisa berarti sesuatu yang mustakbal, yang akan terjadi dan belum terjadi. Tapi kalau dengan idhofah maka sudah terjadi. Karena di sini masalahnya satu, tidak disebutkan fi'ilnya. Kalau fi'il kan jelas, fi'il madhi, fi'il madhi. Ini hanya disebutkan sigha fa'ilnya. Qatilun artinya beda. Nah, itulah pentingnya. Makanya saya tekankan kepada antum berulang-ulang. Tidak jemu untuk saya selalu ulangi. Ketika bertemu kata bantu, selalu saya terjemahkan dan selalu saya ingatkan untuk antum menghafal. Dan agar antum menghafal tentunya. Di sini kata-kata qad ketika bertemu fi'il madhi memiliki arti apa? Penekanan. Menguatkan akan apa yang terjadi. Sebagaimana antum ketika ditanya hal akalta, apa kamu sudah makan? Jawabnya naam. Tapi mungkin saya yang orang yang bertanya kurang percaya. Tambah lagi dengan nada yang tinggi. Hal akalt? Maka untuk menjawab dengan tekanan pula. Kita katakan naam. Qad akal. Akaltu. Ingat, qad masuk fi'il madhi. Itu yang paling pertama yang perlu antum fahami. Jangan tanyakan bagaimana apakah bisa itu nanti. Karena ada mungkin yang pernah, dalam Al-Quran kan ada kata-kata seperti ini. Itu lain tentunya. Tapi asalnya seperti ini. Qad ketika bertemu fi'il madhi menguatkan. Baik. Kemudian perhatikan fi bina'iha, kata-kata fi juga demikian menjadikan isim berubah menjadi kasrah. Berubah menjadi kasrah. Ma'a asyrafi Quraisyin. Ma'a asyrafi Quraisyin. Bersama orang-orang Quraisy. Di sini ma'a demikian pula ma'a menjadikan kata yang tersebut setelahnya menjadi kasrah. Di sini disebutkan wa kana yahmilul hijarah. Wa kana yahmilul hijarah. Ingat, kata-katakan pernah kita sampaikan kepada antum ketika untuk menceritakan yang mengiringinya adalah fi'il mudhari'. Ingat, yang mengiringinya adalah fi'il mudhari'. Kana yahmilu. Cerita dari apa yang sudah terjadi. Untuk menjadikan hal itu lampau, cukup dengan kan. Cukup dengan kan. Dan penyebutan fi'il mudhari' itu subhanallah memiliki makna yang juga masya Allah. Artinya Nabi aktif. Orang gotong royong. Orang gotong royong. Barakallahu fiik. Ada yang aktif, ada yang apa? Pasif. Ada yang semangat bekerja. Ada yang sekedar mengotori pakaian kemudian pulang. Ada yang cuma bawa cangkul, sabit sekali kemudian pulang. Ada yang aktif. Nah, ingin menceritakan yang aktif, setelah kan itu digunakan fi'il mudhari'. Wa kana yahmilu. Dan Nabi itu membawa apa? Batu. Artinya aktif. Ambil batu, letakkan. Ambil batu, letakkan. Ini bisa kita fahami dari mana? Dari penyebutan fi'il. Karena penyebutan fi'il itu memiliki makna. Dan di antara makna fi'il mudhari' menunjukkan sesuatu yang terus berkontinu. Yahmilu. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, nanti kita lanjutkan. Wakhtalafat Quraisyun fiman yadha'ul hajaral aswada makanahu thumma ittafaqu ala an yakunal hakamu awwala dakhilin minal masjidi. Wakhtalafat, dan telah berselisih siapa Quraisyun, orang-orang Quraisy, fiman, di dalam siapa, yadha'u, yang akan meletakkan, al-hajar al-aswad, apa yang diletakkan, al-hajar al-aswad, makanahu, di posisinya. Thumma tafaku, kemudian mereka sepakat, ala ayyakuna, atas yang akan menjadi, al-hakamu hakim, wasit, yang akan menjadi hakim, penentu, adalah awwala dakhilin, yang pertama kali masuk, minal masjid, di Masjidul Haram. Siapa esok pagi yang pertama kali masuk di Masjidul Haram? Di sini, setelah selesai pembangunan Ka'bah, terjadi perselisihan di kalangan orang-orang Quraisy. Ikhtilafat, berselisih. Hampir terjadi pertikaian. Membangun sudah sebuah kemuliaan, dan puncaknya meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang berhak untuk meletakkan? Mereka bersilang pendapat. Yang akhirnya, mereka sepakat mengambil keputusan bahwa yang akan menjadi hakam, hakam itu wasit. Hakam itu wasit. Artinya hakim. Hakam. Wasit juga bahasa Indonesia ya. Wasit itu yang menengahi, yang tengah. Pakai tok tapi wasit tok. Yang tengah. Menjadi penengah atau menjadi hakim adalah yang esok hari pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Dan yang ternyata pertama kali yang masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masuk dari pintu Bani Syaibah. Dari pintu mana? Bani Syaibah. Atau kalau sekarang pintu Babus Salam. Pintu apa? Babus Salam. Kalau umrah diperintahkan untuk masuk dari pintu Babus Salam. Dari pintu Babus Salam. Tapi sekarang pintunya banyak. Sekarang pintunya banyak sekali. Nah. Dan ternyata yang masuk pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhtalafat Quraisyun fi man yad'ul Hajar al-Aswad makanahu. Perhatikan, ikhtalafat Quraisyun. Orang Quraisy bersilang pendapat. Terjadi perbedaan. Fi man, perhatikan, loh kenapa ini kok katanya setelah fi biasanya di jarkan, ya. Ini ingat, ketika dua huruf yang bertemu maka tidak berpengaruh, tidak berpengaruh, tidak menjadi fi min, ya. Tetap fi, fi man, tetap fi man. Kalau bahasa pasaran memang min sekarang. Kalau antum pergi ke Arab Saudi, mereka tanya ayahmu, itu bukan man, min, min itu artinya man. Kalau orang Arab, min anta, siapa kamu? Bukan man anta. Ini bahasa pasarannya. Memang merusak bahasa pasaran, tapi itu yang umum. Makanya kadang-kadang kita sudah belajar nahwu, menghafalkan mufrodat, kita menggunakan tata bahasa yang baik, sampai sana ditanya, min anta, bingung kita. Min kan artinya apa? Dari. Min maksudnya man. Maksudnya apa? Man. Baik. Yad'ul Hajar al-Aswad makanahu. Perhatikan di sini, fi man yad'u. Ini kan menceritakan siapa yang akan meletakkan. Ingat fi'il mudhari', antum harus berlatih meletakkan kata kerja pada posisinya. Apalagi menuliskan sebuah kisah. Walaupun kisah itu sudah terjadi, jadikan kisah itu hidup. Fi man yad'u, siapa yang nanti akan meletakkan. Ingat, di antara makna fi'il mudhari adalah untuk menyebutkan apa yang sedang dan akan terjadi. Apa yang sedang atau yang akan terjadi. Yadha'u. Maka pakai fi'il mudhari. Ingat, ciri fi'il mudhari gampang. Kalau dimulai biasanya dengan salah satu dari empat huruf. Anaitu. Dimulai dengan apa? A, azhabu. Atau nun, nadhabu. Atau ta, tadhabu. Yang keempat apa? Yang keempat, yadhabu. Cuma ini, empat ini. Aneh itu. Kalau orang Indonesia ngapalkan agak lebih gampang, Anita. Anita. Kalau orang Arab bilang aneh itu. Apa? A, azhabu. Azhabu, adha'u, saya meletakkan. Yang kedua, nun, nadhabu. Yang ketiga apa? Ya, yadhabu. Yang keempat, tadhabu. Sudah, itu. Diawali dengan salah satu dari empat ini. Maka, dikatakan sebagai fi'il mudhari'. Fi man yadha'u. Baik, ini yang bisa kita baca. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.